Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, innal ladhina yu'duna Allah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa'adda lahum azaban muhina. Walladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minat bi ghairi mattasabu faqad ihtamalu buthana wa isma mubina. Al-Ahzab ayat 57-58. Wong-wong akeh sing ngelarakno Allah Ta'ala, sing menghinakan Allah Ta'ala, sing ngelarakno adek kanjeng, sing menghina kanjeng Nabi, dikutuk pun laknat dene Allah. Dunia akhirat na'udzubillah min dzalik. Niki setengah saking dalil bahwa orang-orang yang mencaci maka sahabat dan para ulama-ulama bakal dilaknat dini Allah, na'udzubillah. Selain itu, mereka-mereka disediakan siksa yang sangat hina. Ingin menika rokone Gusti Allah Ta'ala. Dan orang-orang banyak sing napa niku menuduh sing larana orang-orang mukmin lanang wedok termasuk Aisyah radhiyallahu anha piwori mata sabu mereka ndak berbuat sesuatu, maka mereka-mereka itu menanggung ihtamalu gawe-gawe buhtan iwaisam bina lan dosa sing gedhe. Niki informasi saking beliau panjenengan saking Allah Subhanahu wa taala. Buki Al-Azab ayat 58. Dimun komentari saking Tafsir Munir juz 22 nomor 101. Wa min asyaddi anwa'il adza at-ta'n fi sahabah wal ghibah. Setengah saking banget-banget gawe loro. Gawe loro kanjeng Nabi menghinakan Allah Ta'ala adalah mencaci maki at-ta'nu. Ngilok-ngilokno, menjelek-jelekno fi sahabah wal ghibah lan ngrasani. Na'udzubillah min dzalik. Niki sedaya pekerjaane orang-orang Syiah rafidhah. Malam-malam kanjeng Nabi dawuh hadis Tirmidzi sang Abdullah bin Umar bin Abdullah anuma, "Idza ra'aitumul ladzina lek kon roh wong-wong akeh sing mencaci maki, misui, mengolok-olok, menjelek-jelekkan sahabatku, fakulu." Jawaban, "Laknatullah ala syarrikum." Muga-muga ya Allah, laknat ya Allah Ta'ala akan menimpa kamu sekalian. Niki pelajaran kanjeng Nabi untuk kita sekalian bagi orang-orang yang mencaci maki sahabat. Niki sedaya para bapak, para sedaya tentang dalile bagaimana hukumnya orang mencaci sahabat. Amma ba'du. Para hadirin ingkang kula hormati, khususipun jamaah Masjid Agung, alhamdulillah summal hamdulillah. Penutupan aswaja wonten ing griya kula berhasil dengan sukses. Alhamdulillah sing rugi ratusan bahkan ribuan. Alhamdulillah nang wedok toko kabeh brulbon alhamdulillah. Dan insyaallah sebagian banyak dia oleh berkat. Ya, alhamdulillah niki semua mboten lepas saking jeripayahe kanca-kanca aswajat. Tenaga, pikiran, harta benda dan macam-macam niki. Itu semua muga-muga ya Allah dipun balas saya dening Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam kula janji kali kanca-kanca aswajat pimpinane, selagi saya masih hidup, silakan griya kula degai tutupan monggo. Kok bunga? Bunga luar biasa, masya Allah, bangga kulo. Delok semangat ya, arek-arek cole terbangan, ya Allah, masya Allah. Dugi Kraksan teko, dugi Probolinggo, dugi Pandaan, dugi Mediron, dugi alhamdulillah, masya Allah. Guyub pondok ini. Niki pengen duduakan lek kita niki, insya Allah. Angsal ridhani Allah Ta'ala. Amin. Antar rahmati Allah Ta'ala. Muka-muka saya misal. Onan dunia kumpul dalam satu aspajat dan satu jamaah. Muka-muka besok. Onan akhirat kumpul sargani Allah Ta'ala. Wasikol ladina taqaw ila jannati zumarah. Ada pertanyaan. Niki para bapak. Niki. Kalau jawab semakin niki. Pertanyaan ini pun. Di sini pertanyaan ini pun pengajian kiai sejak awal hingga sekarang menyebutkan bahwa Syiah Rafido adalah kafir. Padahal Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya tidak menyebut kafir, tapi mereka adalah orang-orang musyrikin. Sami mawon, kafir musyrik padha ae, Pak. Kowe kadang-kadang kan Nabi nyebut musyrik, kadang-kadang menyebut kafir. Ini kalau betul kitab-kitab. Saya mengacu kitab-kitab. Berarti kan kalau bentuk gampang. Lek kalau kafir kalau orang kalau tulis kafir, kalau wocok kafir musyrik ibu musyrik. Tapi menurut tafsir, kafir itu adalah orang-orang yang tidak noponi mengakui tentang barang ghaib. Contoh satu mawon. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Pangeran Allah Ta'ala gak malu. Gawe contoh laler. Laler gawe apa laler ke gawe Allah Ta'ala. Gak tahu kita. Wong sing iman. Oh. Alladzina amanu fa yaquluna ma za'arudduna ta. Diko. Allah Ta'ala sing ngeru. Wong kafir. Innalladzina kafaru, nggih, yen apa? Ma za'arudallahu ba hada masa kan ge apa pengen gelar. Kafir. Alladzina kafaru kafir. Nggih. Ana wong gak percaya sing iso kubur kafir. Ana wong gak percaya dening akhirat kafir. Ana wong gak percaya sison roko swarga kafir. Ini besek tekad. Tapi kalau musyrik nyembah. Nyembah patung musyrik. Nyembah salib musyrik. Nyembah selengenge musyrik. Nyembah rembulan musyrik. Malah-malah enten Yahudi sing nyembah malaikat. Wonten Nasrani sing nyembah lentang-lentang semua musyrik. Sebab itu meng kesekutukan Allah Ta'ala. Allah ilahun wahid. Hanya Esa. Yang wajib sembah hanya Allah Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa azizul hakim. Niki Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ki ambek. Nggih. Ulul ilmi wal malaikat menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ulul ilmi wa ilmu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini pernyataan Allah Ta'ala ini Al-Quran. Gatose kula jawab bahwa kafir kali musyrik padha mawon. Cuma biasae lek kafir niku kangge wong-wong sing mboten percaya kari barang ghaib. Alladzini alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu bil ghaibi. Kuburan, akhirat, malaikat, dinopo, swarga, neraka, Gak percaya, dia kafir. Tapi orang yang percaya, yuk minul ghaibi, iman barang sing ghaib. Gak terus warga, percaya. Gak terus sekubur, percaya. Ini sangat saking sifat-sifatnya orang-orang iman Islam. Ya musyrik, ini kau menyembah selain Allah Ta'ala. Niki kula betul. Inggi menika kitab yang dikarang Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan tentang fatwa isu penting. Niki terangaken niki para bapak sedaya. Di masyarakat musyrik. Yakunu fi akhir zaman kaumun yusammuna rafidah. Besok akhir zaman ada satu kelompok yang dinamakan Syiah Rafidah. Anjir Nabi ini kedawu. Yarfudun al-Islam. Melepas Islam. Dikuat Islam. Kaya apa? Syiah. Fadulhum. Perangon mereka. Fa'innahum musyrikun. Musyrik. Jadi kajian-kajian kata-kata maus. Ingat-ingat ini. Mengatakan musyrik adalah kafir. Niki waktu ini kitab. Nudi. Hadis. Dari oleh Abu Dzar al-Harawi. Ulangi mali. Yakunu fi akhir zaman qaumun yusammuna rafidah. Di su akhir zaman ana siji kaum sing si rafidah. Rafidah niku melepaskan gua Islam nang gegere. Patulung perang ana mereka. Fa innahum musyrikun. Tanya Ali Abi Thalib radhiyallahu an. Sa'atu an alati, napa kajian Nabi alamati? Nopo tanda-tanda rafidah nopo kanjeng Nabi. Qala yantakhiluna hubba al-bait. Mereka niku seakan-akan waduh cinta al-bait dari ngoten. Tapi nyatane nggih malah menghina al-bait. Al-bait Nabi Thalib jare wedi macam-macam. Karena kon inti tapi keliru Pak, keliru nang widune. Tanda-tanda mereka rafidah yantakhiluna kiri-kiri mereka, mereka seakan-akan mencintai al-bait. Keliru. Hubba al-baiti. Malai suka dan mereka bukan. Wazalika al-mesubun Abakar wa Umar. Dan kiri khas lagi, mereka-mereka adalah mencaci maki sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kiri khas. Dan semua ini. Ini semua ini. Abu Bakar jadi kafir. Na'udzubillah. Umar jadi kafir. Na'udzubillah. Malam ada kerasan itu. Pulang salib orang ada kerasan. Ini kita si Jabit. Ini ku informasi ini ku. Masya Allah. Sama Dino. Ini kan ya. Abu Bakar nyembah patung. Umar bang. Terus ngotin ini ku. Di diri ku disontikakan dengan ini. Yang si bodoh-bodoh. Saya gak nyembah patung. Ali Abi Thalib tok. Ini kira apa ini. Abu Bakar itu sopo. Umar itu sopo. Orang yang paling dekat-dekat-dekat kali kajian Nabi Muhammad SAW. Iku terus diturunasi tiap hari. Iling-ilingan lho Abu Bakar nyembah patung. Mari terus ngoten Pak. Ya Allah, masyaallah. Inilah orang-orang rafidah. Ya Ali anta fil jannah, ya Ali anta fil jannah. Ya Ali anta tiga kali. Saya kunu aman juga Allah rafidah. Wa idza atlaku baqadil wa ay. Aqul billah ma am qala. La yarawna jama'atun wa jum'atun. Wala stamuna Abu Bakar wa Umar. Hei Ali, anda Ali termasuk ahli surga. Hei Ali, anda Ali termasuk ahli surga. Tiga kali. Besok Ali bakal onok siji kaum yang mereka dimakan rafidah. Lempur ketemu-ketemu Ali, perang ono. Lek perlu paten ono. Takpun Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ma alamatuhum nopo tanda-tanda mereka. Ayo. Gini iki Mas Pakin wis. Nopo kanjeng Nabi tanda-tanda Syiah Rafidah? Qala la yarawna jama'at kata sebagian berjamaah. Iki lho mboten nah, alhamdulillah maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah kabeh. Berarti insyaallah kita sedaya niki hadir insyaallah termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Wala Jumatan, gak tahu Jumaan. Malam-malam kalau mereka orang Syiah itu Jumaan haram. Berarti orang Syiah itu selama 1000 tahun tidak pernah Jumaan. Ilah yaumil kiamat. Ngendani imam yang keluar. Al-Muntazir. Kapan keluar dari kirangan? Ono gua sardap dari ini. Ya Allah. Para semustahil dinteni. Mustahil. Gak apa-apa pak. Sing-singnya tadi sopo. Gak ono ngendani. Mak jenak kiamat gak ono metu-metu. Gak ono sing-gak metu. Ono sing-suka. Ono sing-singitan. Berarti mereka sejak dahulu. Utsman bin Affan sampai jenak kiamat. Tidak pernah sembahyang jamaah. Jum'ah. Ini kok Al-Qur'annya menikah. Wa idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kak kanggo bagi mereka. Mergane monggo para bapak para sedaya lek Jumat siap-siap untuk sembahyang Jumat. Sebab Jumat itu termasuk dina sing apik. Dina apik loro siji dina Jumat loro dina yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Malam miniki, malam sing apik, malam qadar, Lailatul Qadar. Nopan makale menika malam nisfu Sya'ban benjing. Benjing nisfu Sya'ban. Monggo para bapak sedaya sing hadir sampean mari maghrib perlu masjid niki monggo yasin 3 kali. Benjing malam nisfu Sya'ban. Berarti malam Sya'ban kurang 15 dina malih kita sudah masuki bulan suci Ramadan. Karya ya, muga-muga sedaya para bapak para sedaya termasuk ulul fakir muga-muga panjang umur sehat walafiat. Seger waras, muga-muga nututi bulan Ramadan yang hanya tinggal 15 hari lagi. Niki fatwa Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kedua, kalau kata kalau catat kabeh, ringin kalau sudah kalau catat. Imam Malik, kalau Imam Malik bin Anas Rabbah Ta'ala termasuk mazhab Maliki, nama asli Malik bin Anas. Abu Hanifah juluane kunyae asli Nu'man bin Sabit. Imam Syafi'i juluane nama asli Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ahmad bin Ambal asli ini. Bagaimana kata Imam Malik mengkafirkan orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Kalau beliau berani mengkafirkan orang Rafidah, orang-orang Syiah, mengapa tidak saya berani? Wong saya termasuk pengikutnya Malik. Pundi? Niki ayat Al-Qur'an, intaza'a al-Imam Malik rahmatullah alaihi fi riwati anhu bitakfir Rafidah, orang Rafidah, orang Syiah kafir. Kafir mana, Pak? Iya, Allah. Apa sebabnya? Karena alladzina yabghaduna sahabah radhiyallahu anhu. Jadi kafir, musyrik setali 3 uang padha mawon. Qala Dawud Malik li'annahum yughidunahum. Montok-montok marah-marah dengan para sahabat. Paman ghadha sahabah, sapa-sapa sing benci, marah-marah, dendam sahabat, bahwa kafirun lihadil ayah kafir Malik. Ya Allah, mboten gampang Allah. Wong besar kok gak gampang temenan. Kata cobaan, kata cobaan, kata cobaan. Langkung-langkung akhir zaman ini. Mergane kita monggo kita nyuwun dhateng Allah Taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muga-muga para bapak sak keluarga ulo sakulaga, muka-muka mati husnul khotimah, mati betul iman, betul Islam, Allah ahli sunnah wal jamaah. Kalau Imam Ibnu Hazmin ta'ala mengkafirkan kaum Syiah, mengapa saya tidak berani? Kalau tulis ini. Fakulahum Ibnu Hazmin, inna rawafid laisu minal muslimin. You know, bah, jelas lah. Orang-orang Syiah bukan orang Islam. Bukan orang mukmin. Niki kula ngutip kitab-kitab lho, Pak. Mboten kula kawis, mboten mboten wonten kula, Pak, ngabarkan orang. Ini ada kitabnya dan kitabnya itu terpercaya. Imam Ibnu Hazm mengatakan, nggih, qala Ibnu Hazm, Innar rafidho laisu minal muslimin. Kitab Tuhfah Isnasyariah halaman 300. Mawa. Silakan dikira kula. Kalau al-imam al-ustad dokter Mustafa Rasibai berani mengkafir orang Syiah, mengapa saya tidak berani? Saya, berholis. Apa sebab? Imam dokter Mustafa Syiah mengatakan, wa maklumun anna mukhalafati rasuli an amdin isyan wa fiskun. Saat menik wong-wong sing nglayani kami kanjeng Nabi, kanjeng Nabi menghormat sahabat, kanjeng Nabi ngeten-ngeten, kita ndak. Oh, berarti mereka berani menentang kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiskun, maksiat fasik illa idza kana mastaghlali, kecuali fasik rada ndek, Pak. Munafik rada ndek, Pak. Isyan ya ndek, tapi leh dhewe niku menghalalkan darah orang-orang al-jamaah, otomatis niki napa niku fayakunu kufron. Monggo kita semak wonten gini TV, wonten gini mes pidat biasa kabar, ya Allah. Semakin niki Syria diacak-acak kali kang Syiah. Berapa ratus ribu? 17.000 dalam ratus orang alusanja dipateni. Enggak mustahil dibangil ngoten, Pak. Mereka kok kuat entek niki kula entek kabeh sampean. Wong agama Syiah itu agama dendam kok. Benci, Pak. Agama kebencian. Agama kedendaman. Syria 17.000 800, masya Allah. Yang lalu besok semakin niki. Ya presiden ini guna macam ini sat. Bahasa rasat, ya Allah. Naudzubillah. Malun, masya Allah. Itu si jurung kuat menan itu. Kuat mentek. Malang Ozron telas. Masih belum kuat itu. Baik didukung Amerika Yahudi, ambil ini bahasa rasat utok. Padahal sini banyak sekali orang-orang ahlu dan cuma termasuk Asy-Syaikh Wahba Az-Zuhaili, pengarang kitab Bikul Islam, pengarang kitab Tafsir Munir, masih ada orangnya. Tafsir Munir telung puluh loro juz, enggak ada kalau kita mau silakan baca, enggak ada. Ini menurut Al-Qur'an Tuhfah Sabai. Kalau Al-Habib Al-Musnid Salmi Kuwau, jeneng wacane wau, bin Ahmad bin Jundan berani mengatakan orang-orang Syiah kafir. Mengapa saya tidak berani? Dan beliau dalam kitab Ar-Raghbatul Hamidah bagaimana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mauge yakun wa akhir zaman qaumun samuna rafido, jarbaduna Islam faqtulu wa innam musyrikun." Atamali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau termasuk nggih. Mboten-mboten. Dan Imam Syafi'i dan didukung oleh mazhab Abu Hanifah radhiyallahu anhu, anna man angkara khilafati Siddiq wa Umar fa huwa kafirun. Kalau mereka-mereka saiki yakin bahwa orang-orang Syiah gak kena gelem onde kerasane wau Abu Bakar dhe nyembah patung, patung niki. Kalau mereka-mereka ingkar tentang khilafahnya Abu Bakar Umar, mereka kafir. Terusi mazhab Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'iyah. Kemudian wonten ing siji kitab ing menika marangatur rahimah, fira qurawat kasiratun. Babina Bakar Al-Khawarizmi anna syi'ata al-imamiyah al-bisa'i kanu minar wafid. Iki sedoyo Bang Pastoyo tentang istilah kafir dan musyrik. Istilah kafir dan musyrik. Niki sing perlu kula sampaikan. Kemudian ente malih niki. Masyaallah. Wonten al-ajribah damighah. Mereka-mereka orang-orang Syiah Rafidah mboten tanggung-tanggung nggih menghina Syiah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah niku perempuan sing paling dicintai kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selingkuh Innar fi jahannam fi jahannam. Oh, dia napa niki Allah? Sama nede bojo. Bojo neraka, gak murang-muring sampean. Lah Kanjeng Nabi malih. Niki. Jaya Syah radhiyallahu anha. Ana ngene kita ajwa dawamiyah mengatakan bahwa orang mereka Aisyah adalah dalam neraka jahannam yang paling jeruk. Nauzubillah min dzalik. Halaman 30. Lebih-lebih kitab Al-Kafi, kitab intinya orang-orang Syiah, juz 8. Ya ada kula halaman 168 bahwa Siddiq radhiyallahu an Ibnu Khattab radhiyallahu adalah orang-orang kafir munafik. Islamnya hanya pura-pura tok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya napa lek ngeten, Pak? Sing lebih parah lagi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu paling saken, paling dianiaya oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Paling dana oh, awarane goro. Munafik, kafir, Kanjeng Nabi ngaran li Abu Hurairah ku masuk ahli nar, ya Allah. Pundi hadis e? Pundi hadis bare kono milal nar pundi hadis e kayak mereka. Jadi mereka tidak tanggung-tanggung Pak orang-orang Syiah Rafidhah itu. Berani memalsukan hadis. Tak bisa. Paling berani kaum yang paling berani memandangkan adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Na'udzubillah min dzalik. Tahu Abu Hurairah itu termasuk orang kafir, munafik. Kanjeng Nabi itu loh. Ngandani bagaimana minalin nar. Ya Allah. Budi hadis Pak. Bun. Calak gua itu loh. Suwawaw dalun dikimbah. Hamid Baidowi mengatakan, "Tuh, kaono siji kelompok yang paling berani bohong adalah orang-orang Syiah Rafidhah." Kulo jadi Mbah Hamid. Natis. Wis gak tanggung-tanggung iki bantah-bantahan. Tanda tangan. Mbah Hamid tanda tangan, ban teko. Si fulan iki tanda pakai teko iki bedi Jombang. Gak teko, Pak. Tokoh-tokoh kok mereka gak wani. Saya gak wani ayu bahala, ayu bahala niku lek cara Jawa niku sumpah bungkus. Salah sisi mati. Siap saya dari Mbah Hamid Baidowi, putran guru kula. Ya Allah, gak teko. Mboten niku tetep balak-balik zaman iki Ahmad Siddiq. Tokoh mersiji Syiah Bagil. Ayo, gak teko. Goro ini Masya Allah. Wong Islam alus sama jantang anting no ya krono ku Masya Allah. Masya Allah. Mas Siddiq ku Rois Am Surya NU. Wis mapar mantep ketika pertemuan nggih mujadalah. Mboten teko. Karena mereka apa? Karena argumentasi mereka itu sangat lemah, Pak. Oh, hadis palsu kabeh. Lah kita mboten. Banyak hadis sore saya itu. Mereka ini kalau jenenge Mekas kanca-kanca kula niki. Alhamdulillah. Sampean siapa? Sebab kau dahulu keterangkan orang-orang Aswaja itu tidak berpihak pada satu kelompok. NU bukan. Muhammadiyah tidak. Al-Irsad Sanes. Mali diku. Mundi mali. Persis tidak. Pokok Aswaja niku berdiri sendiri. Sing penting ahlu sunnah wal jamaah. Dengan misinya amar ma'ruf nahi mungkar. Dua, berusaha membentengi orang-orang bakil khususnya agar supaya tidak dirongrong oleh kaum-kaum sing sesat dan menyesatkan titik Syiah Rafidhah. Ketiga, mengembalikan citra kota Bangil sebagai kota santri ala ahlus sunnah wal jamaah. Perlu diketahui Aswaja Bagil para bapak saestu tidak pernah minta sumbangan orang lain. Berdiri dewa alhamdulillah mereka bodoh-bodoh dewa Masya Allah. Krekel dewa Allah taala ridho gampang kape. Alhamdulillah Al Habib Akil tidak perlu lagi niki ketua pelaksana. Basir iki ketua pelaksana kabeh mun. Muga-muga dripaya Anda Habib dipunterami Allah taala. Muga-muga masyaallah luar biasa bunga farhan Selagi saya hidup, silakan. Permasalahan ditempati untuk penutupan asbaca. Bunga kalau boleh. Masih toro gak apa-apa. Masih dada celon orang bulu gak apa-apa. Saya celon aku. Iku lho, masku. Lajeng sing terakhir, Bapak Sedaya. Di titik kurang 10 menit. Masalah. Ini kan pertanyaan ini kenapa? Pertanyaan ini, Kanjeng Nabi niku lek teko Ramadan niku futihat abwaabul jannah wa ughliqat abunnar wa sufidatis syayatin. Kalau ningali wonten kitab bentuk-bentuk kitab Sirajul Munir. Napa artine futihat abwaabul jannah? Niku pintu rahmat dibuka Allah Ta'ala. Dibuka belah perlu nih sama semaniku waktu poso cak gampang ibadah Allah Ta'ala. Ibadah poso ni gampang, terawai gampang, maca Quran ringan, sodang niku futihat abu-abu angin silir-silir rahmat Allah Ta'ala niku katut-katut. Masya Allah, Masya Allah. Wa ughliqat abu-abu nar, pintu neraka tertutup agar supaya kita-kita niku gak kena imbasnya rokok Pak. Gak malas-malas tambah ibadah, tambah kenceng. Pemung Ramadan. Yang hanya tinggal, insyaAllah 16 hari. Wasufidati syayatinu. Setan-setan dibondo. Pak Nur. Lah semakin kok sekata Ramadan. Wong semoka, ake. Wong semaksiat, ake. Ikung tau togel, tambah ake. Togel itu, waduh, togel. Masya Allah, ya Allah. Ketambah ake. Jadi setan dibondo, itu setan menungso sing ono, setan menungso sing ono, ini paling berat nih Pak. Lek setan ini sudah terbelenggu, tapi ono setan siji sing paling ngokong. Jadi niku setan menungso. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam yang menjadi Nabi Ulul Azmi, keping kok sampean. Napa kepin koyo umat Kanjeng Nabi Allah Gusti mbok kula niki sampean paningi dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad apa Kanjeng Nabi. Lha Pak Ibrahim kok niku Nabi Rasul asmi. Kepin kula niki kemen melo-melo poso Ramadan. Ki melo malam maca Quran. Ngoten Nabi Ibrahim alaihi salam khalilullah. Kok pin kok sampean? Kepin bareng-bareng poso Ramadan kok sampean? Kepin maca Quran kok sampean? Datang kula sampean di Ramadan teko moka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ramadan tekok ganti utip belas Quran ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu ngaji Musa ngaji. Ya Allah Gusti, mau kelipan panjang umur. Apa Musa? Kalau panjang umur sakit menangi. Kau tu kan yang terakhir. Ajaran Muhammad. Lain mana lah ketemu ya apa? Kalau sakit besok Ramadan sakit macam Quran. Itulah mereka. Negani, alhamdulillah, subhanallah. Kalau bapak, saya percaya kena, kamu percaya kena. Kitab-kitab hadis. Pertama kali yang masuk surga ada Kanjeng Nabi sak umat-umat muga-muga sedoyo termasuk umat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tidak boleh masuk kecuali sampean lebu. Wah, tunggu tidur aswaja. Wah, aswaja itu sing saya sing ndrung ana nyanyian aswaja. Apa? Endi enggak tahu bener. Nggih alhamdulillah. Mantap nggih. Ibnu saja. Wah, dicoba apa nyanyian nang kene rek, DFC kan kula iki. Kemudian iki An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallam, nah iki penting iki. Qala zawajalla, terus si almarhum Al-Khair Husain Nur, dalem Ustaz, le ono qala ping telu iku berarti hadis kunci. Kala pertamae rawi Hurairah. Keduae Kanjeng Nabi. Ketika Allah azza wajalla, ajana Allah taala dawuh. Berarti hadis qudsi. Kalau hadis bukan Al-Qur'an. Dan itu bukan ibadah kalau kita baca. Tapi kalau kita praktekkan puasa ganjaran, Pak. Bagaimana Allah taala dawuh? Kullu amali bani Adam lahu. Sedoyo amali anak putu Adam dipek dhewe. Haji ganjaran di pek desa haji ini. Sembayang ngoten. Sodako ngoten. Mau cokoran ngoten pek dewe. amal dipek dhewe, ganjaran dipek dhewe. Illa siam kecuali poso. Illa siam kecuali poso niki. Lek poso wa ana fa innahu li wa ana ajmi. Lek posomu wong bangil tak pek. Seneng aku. Lah aku ganjar. Terus e firmane Allah taala. Posomu tak pek. Saking seneng Allah taala. Apa sebab gelem gak gelem poso mesti ikhlase. Ikhlas mesti ikhlase, Pak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ala lillahi dinul khol. Mesti ikhlasi. Senang Allah Ta'ala. Lah tapi posomu. Aku sing ganjar. Lain sama sembahyang. Ganjarannya 10, 20. Lain haji 10, 20, 70, 700. Lain sotak aku ngoten. Lain posom boten. Tak ganjar apa dari aku. Kehitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Alhamdulillah. Kehitungan Pak. Masya Allah. Muga-muga malih sampeyan kali kula tutup posone nggih muga-muga tutup posone Allah. Lek tutup posone insyaallah sedaya dosa kita dipun sapunten dening Gusti Allah taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Pandur-pandur napa? Kula niki poso dijagegera lek kanca napa kula niki aja ladeni. Mun ngeten iki ya niki lek ngeten. Wasyamu junnatun. Poso ku mendapat tameng trisai. Jangan sampai orang yang poso itu melakukan maksiat junah tameng. Perisai, penghalang. Terus fa idza kana yaumu shumi hadikum fala yarfus wala ashab. Lekon poso aja tukaran, aja gegeran, aja ngrasani wong terutama. Aja ngolong-olong wong terutama. Herobido siah lereno le poso niki lho ya. Mari poso ngumpul mbak muga-muga leren terus ngeliat. Ojo tukaran aja gegeran aja ilang sahabat sampean dari si Arafido. Wala ya wala khob. Temenan iki. Sebab lek ngrasani wong sampean kali kula naudzubillah dalik, percuma luwet tok kalau gawe ini, percuma ngelak tok kalau gawe ini. Rubbas shaimin laisa min siyami illa du' wal atsu. Pirang-pirang wong sing poso, kalau kajarane poso kecuali mek luwe mek ngelak tok. Naudzubillah man Pak. Wong gak itu kan jarane kok diurus sampe tukaran. Palayar sub, nawalayar ku layar sub. Lejak tukaran. Wa idza sa'a wa hadun au qatalahu falyakul inni shaibun. Warane cak sing akeh ya. Saman poso aku poso. Ojo gegeran, ojo tukaran. Tapi lek sampean mesti monggo, ojo meneng ae sampean. Salah denono lho. Masih poso lah denono ganjaran sampean. Jadi lek sampean tukar mek kanca-kanca Islami ojo terusno. Tapi lek sia terusno. Lek perlu geluto, lek perlu yo. Tujuh-tujuan, ganjaran sampean termasuk amar makruf nahi mungkar. Niko. Yen you know, dari kanca kalau hadis salau ya. Man ro aminkum maro kali koy jurubi yadi. Dan niki lho wonge. Wani-wani yo. Ayo tarunai ngoten-ngoten. Masuk kalau masih tua ini, bisa Allah tak warung bani. Lek kalah je melayu bang, ni kan? Aku poso. Walladhi binafsu biadihi Muhammadun. Walladhi binafsu Muhammadun biadihi. Lek wong poso mulai subuh sampai maghrib, gak mangan, gak ngombe. Abapi, masya Allah Pak. Jadi wong Jawa kotak-kotakan. Mereka poso ni tenar ngomong. Ojo, sama masjid ngene apa sampean. Lajar sampean ah. Kajir apa kalau talem boten. Ya napa? La khalufu famisaimi atyabu indallah min rihil miski. Apa basine wong sing poso iku luwe anduk, luwe wangi, luwe seger timbang minyak misik. Semakin jarang ngene temisen niku. Minyak misik ku diambil dari mendiki lho. Brutune kidang, duarang ada. Umu ana nggih jutaan gane. Wong loro mata, ate jenenge ate buta. Hidung dino dicelaki paras, Pak. Ana arek kok sebele ngaji. Sebele ngaji kok tes ombekno. Akyune ndek male maju. Temenan. Iku misik. Ya mesti besok nak akhirat. Alhamdulillah. dadi pangen-mangane wong ahli swarga. Sampai omai abu mesek kabeh masyaallah. Lek sampean haji, mau haji kabeh nggih, muga-muga nggih. Lek tawaf. Iku Ka'bah niku ambu ambar. Siram ambar masyaallah, wangi. Mbah isih sekala. Ambar niku nggih merlurun misik. Disiram kali ambar itu. Ka'bah niku masyaallah, masyaallah. Berkat men tawaf niku aja jadi dapat Ka'bah. Lestret kena lengowangi kena dam sampean. Kalau sengaja ndak mbuh mboten-mboten. La khalufu fammi shaimi atyabu indallah min rihil miski. Tak bisa. Mergane kanggo Imam Syafi'i rahimahullah, lek wong poso badhe zuhur niku makruh. Makruh niki lho. Siwakan makruh. Makruh. Apa sebab? Sebab siwak ini bisa menghilangkan gondo basi ini cangkem. Tapi malikin buatan kece. Nam Syafi'i, Badador, poso di kumakru siwakan. Malik buatan. Siwak no. Sebab menurut yang maliki, siwak lebih kuat sunate daripada Joko Abab Kutasin. Laula an asyukkal awmati, lamat bi siwak. Ini apa? Dapat-dapat nopo-nopo. Lek kamu Syafi'i, Badador, poso niku kalih siwakan. Kapan-kapan dah awet cendol niku, apa sebabnya hilang. Maliki buatan, siwak no. Sebab sunat disiwakan lebih, jenenge lebih kuat daripada ilangi godo basin. Siwak penting pak. Kadang kamu bujuk, seret, waduh. Kadang kamu bujuk siwakan. Jadi mas dari batu, mas mana, jangan mengatakan baru kasih siwakan. Kadang kamu bujuk disiwakan, masya Allah mas mana, masya Allah mengatakan. Namun nanti ki, alhamdulillah langgung kati sembahyang. Nanti aneh. Aneh panggil. Siwak itu duduk iki. Ya sikat gigi. Enggak. Termasuk siwakan itu. Lama sikat gigi. Ambil odol itu termasuk siwakan. Iya memang betul. Duduk iki. Iki apa itu. Ngoten dari pak. Orang-orang mereka. Bukan ada jamaah. Jadi kalau siwak itu sikat gigi. Ya boleh. Ambil tisu juga boleh. Asal gak ambil iki maun. Ambil iki gak boleh. Tapi. Lek sampean iku kan disembahyang mosok entek sikat gigi. Enggak mungkin, mosok mungkin ah. Cuma sembahyang tawa. Ngesak sikat gigi. Gue kira-kira gini iki, Pak, praktis. Lho. Lek sampean kepengin disiwak, yo nang aku kata. Ono 20 bengkek. Takke gratis menang. Ojo kaberek entek ya. Bun. Lajeng sing terakhir, Pak. Iki terakhir iki. Qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam hati-hati. Ural Islami yang daripada agama wa qawaidu dini lan saka-saka agama salah satu telu jadi tiang cagak saka agama tiga piro al-mukarrar dzasir rukun Islam limo syahadat salat puasa zakat haji lek loro zakat haji bakare sing soge-soge lek gak soge gak mungkin zakat oleh haji telu niki harus. Wong sing melarat, wong sing soge, wong sing pinter, goblok telu niki. Alaihinna as'usisal Islam. Dengan tiga ini di dasar Islam. Napa niku mantaroka, sapa-sapa wong sing tinggal telu niki wahidatan minhunna bahwa dia kafirun kafir niki. Lek ana wong Islam syahadat gak kafir. Lek ana wong Islam sembahyang gak kafir. Lek ana wong Islam ngaku Islam gak kosok kafir. Oh, kafir nggih. Eh beten kafir asli. Mungkin syahadat bali malikin. Siji syahadatu alla ilaha illallah was salatul maktubah was shaumu ramadhon. Rawu Ibnu Ya'la. Lajeng terusane wonten poso tiga tingkat. Siji posone umum kok kula sampean iki mek gak mangan, gak ngombe, gak malamet sahwat mulai subuh sampai maghrib ketok. Umum. Kegeran tetep. Marasane wong tetep percuma. Niku umum. Tapi lek khusus, wasomul khusus wa khos khosatun nas kal fisami basiri angeli ta. Posone khusus ulama-ulama wali-wali niku kuping gak mendengarkan barang maksiat. Meripat gak kayak dulu maksiat. telinga macam-macam itu dijogo. Ngono Quran, ndelok Quran, zikir nggo. Khusus-khusus Nabi bapak sakit, Nabi Rasul bagaimana? Rasul khusus-khusus fausumul qalbi anil himam bidunya wetin. Lek para nabi, para rasul atine diposoi aja sampai kena imbasi donya. Gak mikir donya belas wis. Liyane akhirat tok niki para nabi dak bisa kita. Nggih muga-muga kalon barokah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih lan sahabat kanjeng Muhammad lan barokah para sahabat-sahabat muga-muga kita niki paling boten niru dateng sahabat kanjeng nggih muga-muga. Latin kanthi waktu 5 menit mari kita ada dialog monggo. Insyaallah pengajian hanya tinggal satu kali. Monggo tokoh kabeh nggih hanya tinggal satu kali lagi untuk menjalankan puasa. Jangan lupa besok kita niku di Syaban. Sementara kelahiran ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai tadi membawakan sebuah hadis yang artinya kurang lebih apabila satu zaman akan datang orang-orang yang berpura-pura mencintai Sayyidina Ali pada hakikatnya membenci yang dinamakan Rafidhah. Maka kalau apabila mendapatinya maka bunuhlah mereka. Sedang pertanyaan begini, sedangkan kita ini di negara Republik Indonesia, kemudian kita ini punya iman, apakah dibatasi oleh negara, apakah dibatasi oleh orang tua, atau dibatasi oleh presiden? Terima kasih. Pertanyaan sing paling gawat. Kanjeng Nabi yang dawuh, besok akhir zaman ono siji kelompok jenis Syiah Rafidhah. Lah ketemu kon perang ono, paten ono. Lah saiki Indonesia dal delai mungkin berapa kali mereka. Kalau mereka berani, Pak. Kalau orang itu berani, Syiah Rafidhah berani mateni wong. Dengan segala macam cara mereka berani. Bukti nih Syria, di Irak, Masya Allah. Niku di Mesir niku presiden niku Husni Barok. Alusnya jamaah. Cuma ditunggang oleh Syiah. Dibantu oleh Israel. Dibantu oleh Amerika. Acur. Mesir. Niki na'udzubillah. Dan mereka niku ndindi negara sing aman dirusak. Dirusak na'udzubillah mendalik. Lah kalau kita ndak. Iso-iso negara iso aman, tentrem, jenenge kondusi. Niku kita-kita. Mereka mboten. Lek negara aman malah gak seneng. Jadi buat kemana? Kalau kita itu metau mereka dan mengganggu mereka, polisi. Gitu. Si Rafidhah. Ojo mono di dal mawon menjarahi susah gini. Kata si ya kita itu sesuai kali kanjeng Nabi. Faktuluhum cuma nggih kita nggih noleh datang peraturan negara, Pak. Lek dal nggih kita dhewe soro nggih. Amar ma'ruf malah macet balen gitu. Jadi monggo kita berpikir bagaimana caranya untuk menanggulangi mereka sesuai dengan anjuran ini faktuluhum. Faktuluhum bakal matani uang. Tolak. Jadi alhamdulillah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wat daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa taraji asfata ya jiratal alam ya uailal judi wal karam ya Rasulullah. Ya uailal judi wal karam alu baitil mustafa suri hum amanul azifazak alu baitil mustafa turihum ama lul azifa zakiri syubbihu bil anjumi zu mislama qad ja'a fi sunani ya Rasulullah ya Rabbi asyadi wal daraji ya Rasulullah ya Rabbi asyadi wal daraji Al-Fatihya jirata alamin ya uail al-judi wal-ka wasafin lullil najati idha khifta min tufa likulli ada wasafin lullil Najati idha khifta min tufan likulli fanju fiha la takunu kada watasim billahi wasta'in ya Rasulullah alik ya Rabbi asyani was daraji ya Rasulullah assalamun alik ya Rafi asyani wa daraji adfatai ya jirata alamin ya uailal judi wal Rabbi fawfalla bibarakatim wa dinal حسنا بحرمت رب فوفنا ببركة وادنا الحسنا بحرمت وامتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن يا رسول الله تعالى Daraji ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa daraji al-fataya jiratal al ya uhailal judi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Allahu akbar wa ba'da tamat. Allahu akbar ma 'allamtana wa 'allimna ma yafhamna. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah tabannar wa adkhilna rahmatan ya rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majian tinggalan satu kali.